Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, semoga hari-hari kita selalu diberikan Allah kebaikan. Akal kita tetap terang karena yang kita pikirkan yang baik-baik. Hati kita tetap bening karena selalu diisi dengan zikir. Lidah kita tidak kasar, cacimaki, sumpah, serapah karena senantiasa menyebut asma Allah, bersalawat, bertasbih, bertakbir, beristighfar. Dan waktu-waktu kosong kita juga tidak ada yang hampa karena diisi dengan amal saleh. Salah satu usaha kita untuk mengisinya, beberapa malam ini kita sudah mengkaji stasiun-stasiun menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada stasiun yang kedua, yaitu mujahadah, pertemuan yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi rahimahullah berkata, Sami'tu al-Syeikha Aba Abdul Rahman As-Sulami rahimahullah yaqul, aku mendengar guruku Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami berkata, dia mendengar kakeknya Abu Amr bin Nujaid berkata, "Man karramat alaihi nafsuhu hana alaihi dinuhu." Siapa yang dimuliakan oleh nafsunya, maka hina agamanya. Siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, artinya dia dimuliakan oleh nafsunya, maka hina agamanya. Kita kenal dengan orang yang dimuliakan, dihormati, tapi kemudian suatu hari kita bertanya, mana bapak fulan kemarin yang pintu mobilnya dibukakan kalau datang pakai umbul-umbul, pakai baleho, oh dia sudah ditangkap KPK Pak Ustaz. Hana alaihi dinuhu, hina agamanya. Apa sebabnya? Tamak, memperturutkan hawa nafsu. Jadi kalau mau mulia agama, kalahkan hawa nafsu. Perturutkan hawa nafsu, hina agama. Sami'tuhu yaqul, aku juga mendengar guruku itu berkata, Sami'tu Mansur Ibnu Abdullah berkata, aku mendengar Abu Ali Ar-Ruzbari berkata, Iza qala as-sufiyu ba'da khamsata ayyamin ana ja'i'un. Kalau ada orang yang sedang menuju Allah dalam perjalanan ini, tiba-tiba setelah 5 hari dia berkata, ana ja'i', aku lapar sekali. Karena di antara mujahadah level pertama adalah tahan makan. Yang makan itu makhluk Allah Ta'ala yang hidup, makan. Kita makan, hewan makan. Bedanya kita bisa menahan, mereka tidak. Makanya mereka selagi masih ada, habis. Kita bisa ditahan. Karena kita punya malu. Kalau ada orang yang melewati jalan ini untuk menuju Allah, baru 5 hari nahan makan, dia sudah berkata, ana ja'i, aku lapar. Falzimuhu suq, suruh dia pergi ke pasar. Wa amruhu bil kasbi, suruh dia pergi ke pasar, kerja, cari duit, makan. Karena tujuan hidup kan untuk makan. Artinya level paling bawah adalah tahan makan. Setelah itu, efek dari makan, muncul libido seksual, tahan hawa nafsu. Setelah itu, tahan mata, tahan telinga, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran, tahan syahwat politik, tahan ingin dekat dengan penguasa, tahan. Mujahadah, menahan. Wa'alam, ketahuilah, anna aslal mujahadati wa malakaha, dasar pondasi mujahadah ini dan tiang-tiangnya adalah, satu, fatmun nafsi anil ma'lufat. Asal kata fatmu, memutus anak yang sedang menyusu. Anak kecil yang sedang menyusu, sedang sayang-sayangnya, sedang rindu-rindunya diputus. Begitulah orang diputuskan dari hawa nafsu. Anil ma'lufat, dari semua yang menyenangkan. Putuskan dirimu dari semua yang menyenangkan. Dan sifat hawa nafsu, semuanya mau senang. Duduk mau bersandar, berdiri mau bertumpu, duduknya mau bersandar, tegaknya mau bertumpu, mata mau tidur, telinga mau tenang, tengkuk mau bantal, adem, ayem, tentrang, senang, nyaman, aman, damai. Itu keinginan hawa nafsu. Wa hamluha ala khilafi hawaha, maka bawalah dirimu itu untuk melawan hawa nafsu fi umumil awqat, pada sebagian besar waktu 24 jam lawan hawa nafsu. Mata maunya tidur saja, lawan mata, baca Quran. Tengkuk maunya dibaringkan saja, lawan. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantukmu, lawan tidurmu. Nafilah talak, sebagai amalan tambahan bagimu. Asa iya ba'asa qarbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Tenggorokan maunya diisi terus, lawan banyak-banyak puasa sunat. Lidah maunya memperturutkan cerita-cerita terus, lawan memperbanyak zikir. Apa kata hawa nafsu? Lawan. Ala khilafi hawaha, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu mau ke kanan, bawa dia ke kiri. Hawa nafsu mau ke kiri, bawa dia ke kanan. Walin nafsi sifatani mani'atani laha minal khair. Nafsu punya dua sifat. Pertama, inhimakun fis syahawat, tenggelam dalam keinginan-keinginan. Ingin ini, ingin ini, ingin ini, mau ini, mau ini. Law kana bi Adam wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam ini punya satu lembah dari emas, tak cukup. La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, dapat dua, minta tiga, dapat tiga, minta empat, dapat empat, minta lima. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, barulah kata dia enough, cukup. Kuamtina'un anit ta'at, sifat yang kedua adalah tidak mau taat. Ayya ala salah, tak mau taat. Sibuk, sibuk, sibuk. Yang dulu yang tidak mau sholat ke masjid itu, itu pula yang paling ribut sekarang ketika masjid ditutup. Kenapa masjid enggak boleh ke masjid? Padahal dulu waktu di masjid dibuka enggak pernah ke masjid. Manusia, manusia. Yang dipeturutkannya apa? Syahwat ngomongnya, syahwat bicaranya, syahwat ingin menunjukkan dirinya banyak ibadah. Wamtina'un anit ta'at, dia melawan ketaatan. Mestinya saat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa jangan ke masjid karena penyebaran corona, dia tinggal taat saja. Tapi memang sifatnya wamtina'un anit ta'at, melawan. Apa ini? Kenapa masjid aja yang ditutup? Kenapa mall enggak ditutup? Kenapa airport enggak ditutup? Bodoh. Majelis Ulama Indonesia hanya punya kuasa di masjid. MUI tidak bisa melarang airport. Yang bisa melarang airport itu penguasa. Wamtina'un 'anit ta'at. Fa idza jama'at inda rukubil hawa wa habah kabhaha bil jamit taqwa. Ketika hawa nafsu ini sudah mulai liar seperti seekor kuda yang melawan, maka mesti dipasangkan tali kekang kuda. Kuda liar kalau kita naik tunggang dia akan melompat. Bagaimana biar supaya dia terikat? Maka dipasangkanlah tali kekang yang dipasangkan di mulutnya supaya ditarik. Apa tali kekangnya? Bilijamit taqwa. Dengan tali kekang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hazanat 'inda al-qiyami bil muwafaqat. Ketika dia melawan, tidak mau melaksanakan apa yang disuruh, diperintahkan Allah dan syariat Islam, yajibu suquha ala khilafil hawa, maka dia mesti dibawa untuk segala perbuatan yang bertentangan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu mengajak dia untuk mabuk, lawan. Hawa nafsu mengajak dia untuk tidur hingga pagi matahari terbit, lawan dengan bangun malam solat subuh. Hawa nafsu mengajak untuk perbuatan zina, lawan sehingga dia punya sifat iffah, menjaga diri kehormatan. Wa idza sarat inda ghadabiha, ketika memuncak amarahnya, emosinya, faminal wajibi mura'ata haliha, maka wajib memperhatikan hal, kondisi, keadaannya. Fama min manazilatin ahsanu aqibahu min ghadabin yaksibu sultanahu bi khuluqin hasan. Tidak ada stasiun, tempat yang paling baik daripada melawan, meredam kemarahan dengan akhlakul karimah, dengan adab, dengan budi pekerti yang baik, dengan akhlak. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu amat sangat baik. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dengan adab yang baik sehingga adabku pun menjadi baik. Jadi puncak dari semua ibadah itu salat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, umrah, tawaf, sa'i. Itu semuanya lah menggiring, melembutkan, melunakkan supaya orang menjadi berakhlakul karimah. Wa tukhmidu niranuhu birifqin. Dipadamkan api syahwat itu dengan sifat lemah lembut. Fa idza istahallat syarabur ra'unati fadaqat. Akan tetapi kalau datang keinginan hawa nafsu yang bergelora itu membuat nafsu, membuat diri menjadi sempit. Illa an izhari manaqibiha, kecuali bagi orang-orang yang sanggup menunjukkan hakikat nafsu itu. Wa tazayyun liman yanzuru ilaiha wa yulahizuha, kemudian dihiasi dengan sikap memperhatikan, memandang, mengetahui hakikatnya, diperhatikan dengan lebih halus. Setelah diperhatikan, pertama kenali sifat nafsu, setelah itu pandang baik-baik, setelah itu perhatikan. Faminal wajib kasru dzalika 'alaiha, lalu kemudian pecahkan hawa nafsu itu. Wa ihlaluha bi'uqubati dzulli, hukum dia dengan kehinaan, kerendahan. Hai diri, kau bukan apa-apa, kau bukan siapa-siapa, kau dari sperma awalnya dan akhirnya akan menjadi bangkai. Kau hanyalah makhluk dari tanah, hitam, legam, busuk, bau, hina, rendah, tak ada apa-apa. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekarang kau baru dipinjami telinga, dipinjamkan mata, dipinjamkan akal, dipinjamkan harta, bangkit sombongmu, datang angkuhmu. Hukum dia dengan hukuman keindah, kerendahan. Bima yuzakkiruha min haqarati qadriha. Ingatkan dia tentang kerendahan, keinaan, ketidakberdayaan, kealpaan, bahwa dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Wa khasasati asliha, ingatkan dia tentang asalnya yang rendah, yang hina, yang miskin papa. Wa qadarati fi'liha, ingatkan dia tentang bahwa dia kotor. Kepalanya berkerak, ketombe namanya, kulitnya berkerak, daki namanya. Bau, busuk. Kau hanya ditutup oleh lipstick, ditutup oleh make up, ditutup oleh bedak, ditutup oleh baju. Kalaulah bukan karena penutup-penutup itu, maka tak ada beda kau dengan binatang. Ulaika kal an'am, bahkan mereka terlebih hina daripada binatang. Itulah makanya sering-sering kita melihat anak yatim, usap kepalanya. Hari ini kau usap kepala anak orang, boleh jadi besok pagi anakmu yang akan diusap kepalanya karena kau mati malam ini. Boleh jadi malam ini kau takziah mengenang kematian orang, boleh jadi besok malam orang pula akan mengenang kematian. Jadi sebenarnya hikmah di balik musibah adalah dengan kita punya kesempatan oleh lebih banyak merenung, karena selama ini habis porsi merenung itu dihabiskan oleh kesibukan dunia. Wajhdul awami fi tawfiyatil a'mal. Orang awam level paling bawah itu mujahadahnya adalah untuk memenuhi syarat amal. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Saya ini orang awam, level paling bawah. Maka mujahadah saya lawan kantuk, salat malam. Lawan ngantuk, salat subuh. Lawan malas, salat duha. Lawan malas, baca Quran. Lawan malas, zikir salawat. Itu mujahadahnya orang awam. Wa qasdul khawas ila tasfiyatil ahwal. Sedangkan mujahadahnya orang di atas awam, khawas, tasfiyatil ahwal. Bagaimana hal kondisinya bening, jernih, bersih. Apa yang dimaksud dengan ahwal itu? Yang bawah tadi awam, level bawah. Yang kedua khawas. Mujahadahnya orang awam itu hanya cukup untuk beramal saja. Mujahadahnya orang khawas, bagaimana kondisinya tasfiyatil ahwal. Bening, jernih, bersih. Ahwal. Ahwal itu bentuk jamak dari hal. Hal itu suatu kondisi. Allah menempatkan kita dalam satu kondisi. Bukan usaha kita, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. ridha. Ridha itu adalah kelapangan hati menerima ketetapan Allah. Ridha. Kelapangan hati menerima ketetapan Allah. Hilang, terbakar, sakit, mati, berpisah, menghadapi semua itu ridha. Ada ridha ini sifatnya usaha. Tapi ada ridha ini sifatnya anugerah. Kita pergi takziah, ketemu sama orang. Meninggal anaknya, meninggal suaminya. Hartanya juga hilang. Tapi raut wajahnya biasa aja. Pas kita tanya, ibu gak ada sedih? Gak tahu Pak Ustadz, tiba-tiba hati saya tenang saja. Itu namanya hal. Itu anugerah dari Allah. Tapi kalau ada orang baca buku ya. Kamu sedang baca buku apa? Saya sedang baca buku bagaimana supaya ridho Pak Ustaz. Saya berusaha supaya hati saya ridho. Saya camkan terus hadis ini Pak Ustaz. Man lam yasbir bibala'i wa lam yardha biqada'i falyatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak menerima sabar, siapa yang tidak ridho menerima ujianku, carilah Tuhan selain aku. Saya terus dengar ceramah Ustaz tentang ridho supaya saya bisa ridho. Itu namanya usaha. Jadi yang dimaksud nanti dengan hal adalah Allah mengkondisikan kita dalam satu kondisi. Nah, orang yang khawas, mujahadahnya adalah ini yang selalu dia perhatikan. Kira-kira kondisi hati dia error tidak? Keruh tidak? Seperti kita nonton TV, tiba-tiba TV yang kita tonton itu mulai datang semut-semut hitam. Mulai datang. Lalu ketika melihat itu, langsung antena kayaknya dihembus angin ini. Bagaimana ini keadaan? Nah, ini bagi mereka yang khawas. Selalu memperhatikan hal. Fa inna miqasatal ju'i, sesungguhnya masalah menahan makan lapar, wassahri menahan kantuk begadang malam, sahlun yasir, mudah. Makanya kopi itu minuman, sampai ada ungkapan di Yaman, kopi itu minuman wali Allah. Karena wali-wali di Yaman itu minum kopi biar supaya enggak tidur malam, supaya tahajud, supaya baca Quran, supaya zikir, supaya banyak sarawat. Melawan nafsu makan, melawan nafsu tidur malam, sahlun yasir, mudah. Wa mu'alajatul akhlaqi, tapi memperbaiki akhlak. Wa tanaqqi, mensucikan, membersihkan hati. Min safasifiha, dari yang rendah, yang hina, yang jahat, yang kotor, yang buruk, yang jelek. Sa'bun syadid, susah. Itulah sebenarnya yang susah. Jadi kalau kita ketemu dengan orang rajin puasa sunat, rajin tahajud malam, bagi kita itu pun berat juga. Tapi kata Syekh Al-Khushairi, kata dia, sahlun yasir, mudah itu. Yang sulit itu adalah melawan hawa nafsu, menundukkan kekerasan hati, sa'bun syadid. Wa min ghawamidhi afatin nafsi, di antara perkara masalah yang jelimet ribet tentang hawa nafsu ini adalah rukunuha ila istihla'il madhi. Dia selalu ingin dipuji. Oh, pujian. Mana Pak Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor, Doktor, Ustadz, Viral, bla bla bla bla. Pujian. Fa inna man tahassa minhu jur'atan. Kalau orang sudah kena virus pujian, satu kali saja dia kena jur'ah, seteguk saja. Ibarat meminum, pujian itu ada satu cawan. Seteguk saja dia sudah kena virus pujian ini. Hamilas samawati wal aradina ala syafratin min asfarih. Maka dia akan membawa langit dan bumi, tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, untuk memuji. Makanya selesai sholat itu selalu kita katakan, pujian bukan punya aku tapi punya engkau ya Allah. La ilaha illallah dahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu. Makanya di awal salat itu kita katakan pujian hanya punya Engkau ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian hanya milik Allah. Makanya Nabi SAW ketika ada orang yang memujinya terlampau berlebihan, kata Nabi, man asna alaikum, siapa yang memuji kamu melampau, fasu alaihi biturab, fasu ala wujuhi biturab, lemparkan ke wajah mereka pasir. Wa amaratu dzalika, tanda-tandanya, apa tanda orang suka dipuji, gila pujian? Annahu idzan qata'a anhu dzalika syurb. Kalau terputus, dia sudah minum tadi pujian itu seteguk, tiba-tiba putus, sama macam orang yang hangat haus, panas terik, minum teh es, kena satu teguk. Begitu putus, ala haluhu ilal kasal, datang malasnya, wal fasyal, datang gagalnya. Udah kena pujian sekali, virus pujian, ketika tidak ada pujian dari orang, maka datanglah al kasal wal fasyal. Kasal, malas. Bahaya ini kalau mengena, na'uzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit gila dipuji. Wa kana ba'dul masyayikhi yusalli fi masjidihi. Ada seorang syekh salat di masjid, fi shaffil awal, di barisan shaf baris pertama. Sinin, bertahun-tahun. Fa'aquhu yauman 'anil ibtikar. Fa'aqahu yauman 'anil ibtikar ilal masjid a'iqun. Tiba-tiba suatu ketika ada halangan sehingga dia tidak bisa ke masjid cepat-cepat. Fa shalla fi shaffil akhir. Lalu dia salat di shaf belakang. Falam yura ba'da dzalika muddah. Tiba-tiba setelah itu dia tidak terlihat lagi. Loh, kemana bapak itu yang kemarin rajin? Fasu'ila anis sabab. Dia pun ditanya sebabnya. Syekh, kenapa enggak pernah lagi ketemu lagi, enggak ke masjid lagi? Kuntu aqdi salati kadza. Salatku yang ketika di shaf pertama dulu semuanya aku qadha, aku ganti. Kenapa? Wa kadza sanad qad shallaituha wa indi anni mukhlishun fiha lillah. Pada awal-awalnya aku salat itu ikhlas karena Allah. Fadakhalani yawmun ta'khuri 'anil masjid. Ketika suatu ketika aku terlambat datang ke masjid. 'Anil masjid min syuhudin nas iyaya fi shaffil akhir naw'u khajal. Ketika aku salat di shaf belakang itu, aku dilihat orang, datang rasa maluku. Ketika aku salat di shaf belakang itu, datang rasa maluku. Maluku bukan kepada Allah tapi kepada manusia yang selama ini melihat aku di shaf pertama. Fa'alimtu anna nashati tula umri. Maka aku pun sadar bahwa selama ini rupanya aku semangat itu adalah ala ru'yatihim, karena dilihat manusia. Faqadaitu salawati, maka aku qadha salat-salatku yang dulu-dulu itu. Kenapa? Karena dianggapnya tidak sah. Karena mulutnya berkata lillahi ta'ala tapi sebenarnya linnasi jami'ah. Tapi jangan gara-gara ini nanti enggak ke masjid lagi. Setelah habis virus corona ini, terus ditanya, enggak ke masjid. Saya kalau di shaf pertama itu rusak niat saya Pak Ustaz. Kemarin kan Ustaz sudah kaji, bukan itu maksudnya. Ternyata ketika sholat di shaf belakang itulah, baru tahu sakit yang diderita ketika berada di shaf pertama. Ketika sholat di shaf belakang itu baru sadar rupanya datanglah malu. Berarti selama ini bukan karena Allah tapi karena ru'yatihim, pandangan manusia. Buku ini sebenarnya banyak menyindir ke dalam, menyindir kita. Kalau kita mengkaji fikih itu keluar, menunjukkan kecerdasan faqih. Tapi kalau mengkaji akhlak itu lebih kepada menegur kita. Wa yuhka an Abi Muhammad Al-Murta'ish, diriwayatkan dari Imam Abu Muhammad Al-Murta'ish, annahu qala, dia berkata, hajjajtu kadza, aku melaksanakan ibadah haji pada suatu ketika, wa kadza hajjah 'ala at-tajrid, waktu aku melaksanakan ibadah haji itu aku pergi saja tajrid, tidak ada bawa bekal apa-apa. Fabana li anna jami'a dhalika mashuban bihadzi. Maka alhamdulillah lancar semua perjalanan haji itu, masalah makan, masalah minum, masalah tempat tinggal. Dan aku sadar bahwa itu adalah keberuntungan. Aku sadar itu kapan? Wadzalika anna walidati, ibuku sa'alatni yauman. Ibu saya minta kepada saya suatu hari, an astaqila hajurratama, minta ambilkan air. Nah, ambilkan air. Fathakula dhalika ala nafsi. Aku berat untuk membawakan air kepada ibuku. Fa'alimtu anna mutawa'ata nafsi fil hajjat kanat lihazin. Di situ aku baru sadar bahwa aku semangat berangkat haji itu bukan karena Allah, tapi karena memperturutkan hawa nafsuku. Wa syaubali nafsi. Karena memperturutkan hawa nafsuku. Kenapa? Idlau kanat nafsi faniyah. Seandainya aku sudah bisa mengalahkan nafsu, hawa nafsuku, kalau seandainya aku tidak memperturutkan hawa nafsu, lam yasub 'alaiha ma huwa haqqun fi syara'. Karena pastilah melakukan perbuatan yang lebih kuat menurut syariat, pasti aku lebih ringan melakukannya. Kenapa ketika melaksanakan ibadah haji ringan kakiku melangkah? Tapi kenapa untuk mengambilkan air minum ibuku mengapa berat? Padahal berbakti kepada ibu lebih besar daripada melaksanakan ibadah haji. Di situ aku sadar bahwa sesungguhnya aku berangkat haji itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Betapa seseorang baru tahu sop pertama itu rusak ketika dia berada di sop belakang. Berapa orang tahu, betapa orang tahu bahwa ibadah hajinya itu rusak ketika dia berat mengambilkan air untuk orang tua. Sekarang coba kita lihat, berapa banyak orang yang begitu ringan pergi umroh, setahun sampai 3 kali. Tapi untuk menolong saudara, susah, sulit. Jadi kalau begitu umrohnya itu karena siapa? Padahal mulutnya berkata, labbaik Allahumma labbaik. Orang yang tak sesuai antara mulut dengan perbuatannya, na'uzubillah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Buku ini lagi-lagi sedang menasihati kita. Masa merenung corona ini, kita ulang lagi sekali lagi. Kita ulang berbolak-balik. Wa kanat imra'atun qad ta'anat fi sinni. Ada seorang perempuan sudah lanjut usia. Fasu'ilat an haliha. Ada orang bertanya tentang kondisi keadaannya. Faqalat, dia menjawab, kuntu fi hali syabab ajidu min nafsi nashatan wa ahwalan. Ketika aku masih muda dulu, waktu masih gadis belia, aku orangnya sangat semangat beribadah. Azunnuha quwwatal hal. Aku sangka kekuatan ibadahku itu adalah hal. Hal. Falamma kaburtu, kaburo yakuburu, zalan anni. Ketika aku sudah tua, tiba-tiba semangat beribadah itu hilang. Fa'alimtu anna dhalika kana quwwatash syabab. Fatawahhamtuha ahwalan. Barulah aku sadar bahwa sesungguhnya kekuatan ibadah yang dulu itu adalah karena diriku, karena tenaga aku, karena muda, bukan karena hal. Sedangkan yang dicari ini adalah hal. Bagaimana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq yaqul. Aku mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Ma sami'a hadhihi al-hikayata ahadun. Tidak seorang pun mendengar cerita ini minasyuyukh, dari kalangan para syekh-syekh, tuan-tuan guru, illa raqqa li hadhihi al-ajuz. Lembut hati mereka, lunak perasaan mereka mendengar cerita orang tua ini. Kenapa? Innaha kanat munsifah. Karena dia adalah orang tua yang sadar tentang dirinya bahwa sesungguhnya selama ini dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena dirinya. Aku beribadah karena tenagaku. Aku beribadah karena aku. Padahal yang kita inginkan ini adalah beribadah lillah billah, karena Allah, untuk Allah. Makanya ketika dalam sholat itu kita katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Barulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tetap merasa saya kena aku. Lantas apa beda kita dengan iblis yang berkata ana khairum minhu? Lantas apa beda kita dengan Fir'aun yang berkata ana rabbukum wal a'la? Lantas apa beda kita dengan Namrud yang berkata rabbun ghairi? Adakah Tuhan selain aku? Kita sudah mempertuhankan diri kita. Manittakhadha ilahahu hawah. Ada orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Sami'tu Muhammad bin Abdullah bin Syadzan yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Abdullah bin Syadzan berkata. Sami'tu Yusuf bin Husain yaqul. Aku mendengar Yusuf bin Husain berkata. Sami'tu Dhanna Uni al-Misri yaqul. Aku mendengar Imam Dhunnun al-Misri berkata. Ma a'azzallahu abadan bi'izzin huwa a'azzalahu min ayyadullahu ala zulli nafsihi. Di antara cara Allah ingin memuliakan seorang hamba adalah ditunjukkannya kehinaan hamba itu. Lebih baik disadarkan Allah tentang satu dosa sehingga merasa diri selalu berdosa daripada mengingat satu amal ibadah merasa diri sudah penghuni surga. Kalau Allah mau memuliakan kita, diingatkannya kita tentang dosa. Sampai-sampai untuk maju menjadi imam pun rasa-rasa tak mampu. Saya ketemu dengan seseorang, saya Ustaz, kadang-kadang saya tunggu habis iqamat itu orang takbir baru saya maju. Kenapa Pak? Bapak kan teringat saya dosa masa muda saya, enggak layak saya jadi imam. Nah itu kadang melampau juga, terlalu berlebihan. Tapi dia sedang melihat dirinya bahwa dia pelaku dosa. Wa ma adzallahu 'abdan bi dhillin huwa adzallu lahu min an yuhjibahu an dhilli nafsihi. Dan tidak ada penghinaan yang lebih hina daripada kehinaan ketika Allah menutupi cacat aib kerendahan diri kita sampai kita tak sadar bahwa diri kita hina. Jadi buku ini menyadarkan kita tentang hakikat diri kita yang merasa selama ini kita, kalau kita rezekinya macet, lalu kita menganggap, wah Allah sedang menghinakan saya. Kalau ada keluarga yang meninggal, kalah. Bukan begitu, bukan itu. Kapan engkau dihinakan Allah? Ketika engkau tidak sadar bahwa kau pelaku dosa. Disitulah engkau sedang dihinakan Allah. Kapan engkau dimuliakan Allah? Ketika Allah membuka semua cacat-cacatmu di matamu, sehingga selalu teringat-ingat, terngiang di telinga, terpikir dalam lintasan pikiran, maka sesungguhnya Allah sedang memuliakan. Kebenaran itu seperti permata yang dilihat dari banyak sisi. Maka buku ini mengajak kita untuk berkeliling-keliling. Selama ini kita masuk masjid itu hanya dari pintu depan saja, sehingga yang tahu kita adalah masjid itu cantik, indah. Tapi rupanya kalau kita masuk dari pintu belakang, masuk dari dapur, masuk dari WC, bau, busuk, buku ini sedang mengajak kita melihat diri kita dari sisi yang lain. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku itu berkata. Sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqul, aku mendengar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi berkata. Sami'tu Ibrahim Al-Khawas yaqul, aku mendengar Ibrahim Al-Khawas berkata. Mahalani syai'un illa rakibtuhu. Segala yang menghalangi aku, maka pasti akan aku lakukan. Segala yang merintangi aku, segala yang menyuruh aku, hawa nafsu, pasti aku akan lawan. Kalau hawa nafsu menyuruh aku tidur, aku lawan tidur itu. Kalau nafsu menyuruh aku makan, aku lawan makan itu. Kalau nafsu menyuruh aku mengingat yang lain, aku lawan dia. Mujahadah. Kita masih dalam anak tangga mujahadah. Wa sami'tuhu yaqul. Aku mendengar guruku berkata. Wa sami'tu Abdallahi Ar-Raziya. Ar-Razi yaqul. Aku mendengar Abdullah Ar-Razi berkata. Sami'tu Muhammad ibn al-Fadl yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Fadl berkata, ar-rahatu, rahah, rahah, kita sudah menyebut bahasa Indonesia, rahah, istirahat, tenang. Kapan kita merasa tenang? Al-khalasu min amanin nafsi. Kalau kita sudah bisa lepas dari keinginan-keinginan. Keinginan sumber penderitaan. Semakin besar keinginan, maka semakin besarlah derita. Kalau bisa kita lepaskan dari keinginan-keinginan diri ini, maka sesungguhnya itulah ketenangan. Orang yang ketika punya mobil mewah, Maka orang yang naik sepeda motor berkata, oh tenangnya yang punya mobil mewah itu. Tenangkah mereka yang punya mobil mewah itu? Kata yang punya mobil mewah, enaknya kalau punya pesawat pribadi. Lalu yang tenang itu siapa? Al-khalasu min amanin nafsi. Siapa yang bisa menyadarkan dia? Yang punya mobil mewah dengan wajah murung karena dia selalu melihat orang enak pergi naik pesawat pribadi tanpa harus check-in. Kapan dia baru sadar? Ketika di lampu merah ada orang mengetuk jendelanya karena dia sedang merangkak, kakinya patah, dan dia minta cari duit bukan untuk kaya tapi hanya untuk makan siang. Dicari pagi makan siang, dicari siang makan pagi. Tapi itu pun juga tidak mengetuk pintu hatinya. Kenapa? Karena dia melihat itu tiap hari. Pagi mau berangkat dia lihat, sore dia lihat. Sehingga sensenya sudah tertutup. Berapa banyak orang di kota-kota besar tidak tersentuh lagi melihat itu. Karena sudah menjadi fenomena tiap hari. Dunia ini melalaikan. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman yaqul. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman berkata, Sami'tu Mansur ibn Abdullah. Aku mendengar Syekh Mansur bin Abdullah berkata, Sami'tu Abu Ali Ar-Ruzbari. Aku mendengar Abu Ali Ruzbari berkata, dakhalatul afatu 'alal khalqi min salasatin. Bencana, musibah, kehancuran masuk ke dalam perilaku seorang hamba itu dari tiga pintu. Yang pertama, suqmut tabi'ah. Memang karakter tabiatnya jelek. Yang kedua, mulazamatul adah. Karena melakukan perbuatan yang jelek terus menerus sehingga menjadi kebiasaan. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Yang ketiga, fasadus suhbah. Berteman dengan orang tak baik. Karakter sifat bawaannya memang tak baik. Atau dia memang orang sebenarnya baik, tapi kemudian karena selalu berbuat yang tak baik, sehingga tak baik menjadi perilakunya, kebiasaannya. Atau dia berteman dengan orang tak baik. Fasadus suhbah. Fasa'altuhu. Lalu aku pun bertanya, masuqmut tabi'ah. Apa yang dimaksud dengan tabiat bawaan yang tak baik itu? Faqala aklul haram. Makan haram. Oleh sebab itu kalau mau melepaskan diri dari musibah besar ini, jaga makanan. Atib mat'amak takun mustajabud da'wah. Jaga makananmu, maka kau makan menjadi orang yang terkabul doa. Wa ma mulazamatul adah. Apa yang dimaksud dengan membiasakan diri dalam perbuatan yang tak baik? An-nazar, pandangan mata. Wal istimta' bil haram, merasakan nikmat dalam perbuatan yang haram. Wal ghibah, gosip, membicarakan aib orang. Qultu wa fama fasadus suhbah. Apa yang dimaksud berteman dengan orang tak baik? Kullama hajat fin nafsi syahwah tabi'ah. Kullama hajat fin nafsi syahwatu tabi'ataha. Setiap datang keinginan dalam dirimu untuk melakukan suatu perbuatan dosa, baik yang zahir dilakukan anggota tubuh maupun yang batin dalam hati, tabi'ataha, kau ikuti dia. Itu yang dimaksud dengan fasadus suhbah. Wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar guruku berkata, aku mendengar Imam An-Nusrabadi berkata, sijnuka nafsuka, penjaramu adalah dirimu. Idza kharajta minha waqa'ta fi rahatin abadiyah. Penjaramu adalah dirimu. Kalau kau keluar dari dirimu, maka engkau sudah berada dalam ketenangan yang abadi. Kapan kita bisa keluar dari diri kita? Dua. Pertama, ketika melawan hawa nafsu. Kedua, ketika memang sudah keluar betul dari diri, mati. Oleh sebab itu orang berkata, kita iring jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Karena memang dia sudah istirahat, tidak ada lagi godaan hawa nafsu. Dia tinggal mempertanggungjawabkan saja selama nafsunya berada di dalam roh suci, bersih, bening, jernih sifatnya. Jasad kotor, bau, hitam, darah, daging, busuk, nista, rendah, hina. bertemu ruh dengan jasad, dua kemungkinan. Ruh menjadi mulia, memuliakan jasad, sehingga jasad lebih mulia daripada malaikat. Jadilah dia jasad Adam alaihi salam, malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Atau terbalik, ruhnya menjadi kotor, sehingga lebih kotor daripada hewan. Itu yang disebutkan Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adol, lebih hina daripada binatang. Ruh berjumpa dengan jasad, dua kemungkinan. Jasad menjadi mulia, sehingga saking mulianya cacing pun tak mau memakannya. Ada hadisnya, ada. Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Tabiat darah, daging, kuku, sumsum, tulang busuk pasti akan dimakan cacing tanah. Tapi ketika ruh bersemayam di dalamnya, maka daging darah itu menjadi mulia. Cacing tanah pun segan untuk memakannya. Tapi ada kalanya ruh masuk ke dalam jasad, ruh itu pun menjadi kotor akibat dari perbuatan jasad. Idza kharajta minha waqa'ta fi rahatin abadiyah. Kalau kau keluar dari hawa nafsu, maka engkau sesungguhnya sudah berada dalam ketenangan yang abadi. Sami'tu yaqul, aku mendengar guruku berkata. Sami'tu Muhammad Al-Farra, aku mendengar Muhammad Al-Farra berkata. Sami'tu Abul Husain Al-Warraq, aku mendengar Abu Husain Al-Warraq berkata, kana ajalu ahkamina fi ma badi amrina fi masjid Abi Utsman Al-Hiri Al-Itsar. Pada awal-awal kajian kami menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah ini di Masjid Abu Utsman Al-Hiri Al-Itsar. Bima yuftah alaina. Pertama yang kami kaji di Masjid Abu Utsman Al-Hiri adalah Al-Itsar. Lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Bima yuftah alaina. Sebagaimana yang dibukakan Allah Ta'ala untuk kami. Dibukakan Allah hijab untuk kami. Sesuai dengan kadar amal soleh kami. Wa alla nabi ta'ala ma'lum. Kami tidur hanya secukupnya saja. Lebih mendahulukan Allah Ta'ala, lebih mendahulukan hamba-hamba Allah, lebih mendahulukan yang lain daripada diri kami sendiri. Sebetulnya kami bisa tidur sampai selama-lamanya. Wa alla nabi ta'ala ma'lum. Wa man istaqbalna bimakruhin la nantaqim li anfusina. Kalau kami diperlakukan dengan suatu perbuatan yang kami tidak suka, la nantaqim, kami tidak dendam, kami tidak membalas karena memperturutkan hawa nafsu kami. Kalaupun kami membalas karena Allah menyuruh membalas, tapi karena memperturutkan kemarahan kami, kami tak lakukan itu. Bal na'tadziru ilaih, bahkan kami meminta maaf. Diperlakukan orang dengan perbuatan yang tidak baik, malah minta maaf. Wa natawallahu lahu, dan kami merendahkan diri kami. Wa idza waqa'a fi qulubina haqaratun. Kalau ada dalam hati kami itu rasa merendahkan orang lain li ahadin. Pas melihat orang lain ada rasa, siapa ente? Kau bukan apa-apa. Qumna bi khidmatihi, maka kami melayaninya. Kami bawa akan minumannya, kami ambilkan sendalnya, kami siapkan air wudunya, kami siapkan tempatnya. Kalau ada terlintas dalam hati kami, langsung wal ihsana ilaih bi khidmatihi wal ihsani ilaih hatta yazul. Kami buat baik sama dia sampai perasaan merendahkan orang itu hilang dari dalam diri kami. Apa maknanya? Mereka dulu ngaji bukan sekedar ilmu, tapi langsung amal. Banyak juga sekarang pengajian membersihkan hati. Mari kita bersihkan hati kita, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Cukup, itu teori. Bagaimana kalau ada dalam hati kita ada rasa merendahkan orang lain? Maka kalau mau ngikut pesan ini, qumna bi khidmatihi. Begitu juga kalau kita sedang dilayani orang. Jadi jangan melihat ini satu sisi. Allah sedang ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau ada orang membawakan sendalmu, kalau ada orang menyetirkanmu, bukan berarti dia budakmu, bukan berarti dia pembantu. Boleh jadi dia sedang melunakkan hatinya. Boleh jadi dia sedang melembutkan hatinya di hadapan Allah. Kadang kita kan ketika ada orang mau melayani kita, langsung kita merasa, wah, aku alim ini. Jangan-jangan dia lebih dulu masuk surga 500 ribu tahun kecepatan cahaya daripada kita. Hatta sampai kapan perbuatan melayani orang, berbuat baik sama orang, sampai kapan? Hatta yazul, sampai penyakit dalam hati itu hilang. Sampai rasa merendahkan orang itu hilang, sampai hilang. Waqala Abu Hafs, Imam Abu Hafs berkata, An-nafsu zulmatun kulluha. Diri manusia ini semuanya gelap. Kalau diibaratkan rumah yang mati lampu, begitulah diri kita ini. Dari mulai ujung rambut, mata, telinga, leher, tangan, kaki, perut, usus, lutut, tumit, betis, semuanya gelap. Lalu di mana ada terang? Wasiraju hasirruha. Di dalam diri itu ada qalb, di dalam qalb itu ada sir. Ada lampu pelita kecil terang dalam hati. Wa nuru sirajiha at-taufiq. Dari mana cahaya itu datang? Pelita yang kecil suluh di tengah gelap itu dari mana datangnya? Taufiq, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yushibhu fi sirrihi taufiqun min rabbih kana zulmatan kullahu. Siapa yang tidak diberikan Allah limpahan taufik dalam hatinya, maka dia tetaplah dalam kegelapan itu. Dari mana dalilnya ini? Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya dan dia akan gelap selama-lamanya. Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang hidupnya ini jauh daripada berzikir mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan. Kami ikatkan dengan dirinya itu syaitan, fahuwa lahu qarin. Dia tetap berkawan, bersahabat, berteman dengan setan itu sampai matinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami bangkitkan dia dalam keadaan gelap. Lalu dia komplain kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Kenapa aku di akhirat ini gelap buta, padahal dulu aku terang bisa melihat. Apa kata Allah? Laqad atat ka ayatuna fanasitaha. Dulu tak ayat-ayatku sudah datang kepadamu tapi kau lupa. Fa kadzalika al-yawma tunsa. Hari ini pun kau menjadi orang yang terlupakan. Nauzubillah. Qala al-ustaz Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi berkata, makna qauluhu sirajuha sirruha, lampu pelita yang terang dalam diri itu adalah sir. Maksudnya sirrul abdi alladhi bainahu wa bainallah, rahasia dalam hati antara seorang hamba dengan Allah SWT. Wa huwa mahallu ikhlasih, di dalam sir itulah tempat ikhlas. Di dalam diri ini ada segumpal namanya qalb, di dalam qalb itu ada satu namanya sir. Di dalam sir itulah tempat ikhlas. Makanya malaikat tak tahu. Wa bihi ya'raful 'abdu wa bihi ya'riful 'abdu annal hadisat billah. Dengan itulah seorang hamba tahu bahwa segala yang terjadi ini karena Allah. La bi nafsihi wa la min nafsihi. Bukan karena dirinya, bukan dari dirinya, tapi dari Allah SWT. Mesti dikembalikan itu. Kalau kau alim karena Allah. Kalau kau kaya karena Allah. Kalau kau hebat, karena Allah. Ujian dari Allah. Sampai jangan pernah ada terlintas walau seujung jarum, walau seujung kuku, walau seujung rambut, bahwa itu dari dirimu. Kalau tidak, maka rusaklah tauhidmu kepada Allah SWT. Liyakuna mutabarri'an min haulihi wa quwatihi. Supaya dia senantiasa merasakan bahwa segalanya ini la haula wa la quwata ala istidamati awqatihi. Di seluruh waktunya. Pujian, sanjungan, semua adalah ujian. Ujian sebelum bertaubat, jangan taubat. Ujian setelah bertaubat, mujahadah, ini melawan-lawan ini yang ada yang lintasan-lintasan dalam hati. Summa bitaufiqi, dengan taufik dari Allah yang atasim min syururi nafsihi. Dengan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa selamat dari kejahatan dirimu. Gelap itu identik dengan jahat. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dalam kegelapan. Fa inna man lam yudrikhu at-taufiq, siapa yang tidak diberi Allah taufik, lam yanfa'hu 'ilmuhu bi nafsihi, ilmunya pun tak ada gunanya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Kenapa? Tak ada taufik dalam hati. Profesor, doktor, banyak disertasi ilmu, la yanfa', tak ada gunanya. Kenapa? Karena tak ada taufik. Makanya selalu sahabat-sahabat kita bitaufik, bitaufik, semoga Allah memberikan taufik. Wala birabbihi. Walihada qala syuyukh, apa kata guru-guru? Man lam yakun lahu sirrun fahuwa musirrun. Siapa yang tidak ada sirrun dalam hatinya, maka dia akan terus musirrun. Yusirru ala ma fa'alu. Yusirruna ala ma fa'alu. Terus dalam perbuatan salah, silap. Selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdina fi man hadait. Berikan kami hidayah sebagaimana sudah kau berikan kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami jalan siratal yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang mati syahid dan orang-orang saleh. Yang ada sir dalam hati mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan yang ini, bukan yang ini. Qala Abu Uthman, la yara ahadun aiba nafsihi. Seseorang tidak akan pernah melihat cacat, aib, kekurangan diri. Seseorang tidak akan pernah melihat aib, cacat, kekurangan dirinya. Wa huwa mustahsinun min nafsihi syai'an. Selama dia menyangka dirinya baik, walaupun sedikit. Selama kau sangka dirimu baik, maka kau tak akan pernah melihat cacat aib dirimu. Maka selalulah bersangka bahwa dirimu buruk, jahat, jelek, banyak silap, banyak salah, banyak maksiat, banyak dosa. Wa innama yara'ubu uyuba nafsihi man yattahimuha fi jami'il ahwal. Orang akan melihat cacat aib kekurangan dirinya kalau dia selalu curiga tentang keadaan hatinya. Jangan-jangan ilmu yang ada pada saya ini istidraj, jangan-jangan rezeki yang ada ini ujian, jangan-jangan yang diberikan Allah ini hukuman, jangan-jangan mayattahimuha. Selalu tuhmah, selalu ada curiga dalam hati. Waqala Abu Hafs, ma asra'a halaku man la ya'arifu aibahu. Orang yang paling cepat celakanya adalah orang yang tidak tahu aibnya. Fa innal ma'asi baridul kufri. Karena perbuatan maksiat itu jalan menuju kekufuran. Siapa orang paling cepat celakanya? Orang yang tak tahu aib cacat dirinya. Waqala Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman berkata, mastahsantu min nafsi amalan fahtasabtu bihi. Kalau aku merasa bahwa amalku itu baik, aku menyangka ini amalku, ini karena aku, ini perbuatanku, fahtasabtu bihi, maka aku segera mengintrospeksi diri. Qala Sirri, Imam Sirri As-Saqati berkata, iyyakum wa jiranil aghnia. Ada empat yang perlu kau jauhi. Ada tiga yang perlu kau jauhi. Pertama, jiranil aghnia. Jauhilah tetangga, sahabat, kawan yang aghnia. Dua maknanya. Bisa jadi kaya secara materi, bisa jadi orang yang tidak mau tahu dengan orang lain. Ghina artinya tak butuh dengan orang lain. Kedua, wa qurra al-aswaq. Qurra, qari, orang tahu agama. Qari yang suaranya bagus, qari yang hebat bacaannya. Aswaq, tapi di pasar. Memperjualbelikan ilmunya. Show saja. Wa ulama al-umara. Jiran al-aghniya, qurra al-aswaq, wa ulama al-umara. Ulama umara. Ulama tapi menjadi peliharaan umara. Fatwanya untuk umara. Ilmunya untuk umara. Na'uzubillah. Qala Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun al-Misri berkata, innama dakhala al-fasadu alal khalqi min sittati asya. Terakhir, Kerusakan itu masuk ke dalam diri makhluk melalui 6 pintu. Yang pertama, dha'fun niyyati bi amalil akhirah. Niatnya lemah. Lemah niat untuk beramal untuk akhirat. Oleh sebab itu kuatkan niat lillahi ta'ala. Yang kedua, sarat abdanuhum rahinatan li syahawatihim. Badannya sudah tergadai karena syahwat. Orang kalau sudah tergadai surat tanahnya, berat dia. Kalau sudah tergadai BPKB-nya, berat. Sekarang badannya tergadai karena syahwat. Maka segala perbuatan itu memperturutkan syahwat hawa nafsu. Yang ketiga, ghalabuhum tulal amal ma'akurbil ajal. Mereka dikuasai panjang angan-angan, padahal ajal sudah dekat. Terlalu tinggi banyak angan-angan. Bolehkah kita bercita-cita? Boleh punya cita-cita. Ingin punya pondok pesantren gratis, ingin buat bantuan fakir miskin, ingin buat punya rumah makan yang bisa memberikan makan untuk orang-orang fakir miskin, bagus. Tapi diiringi oleh amal perbuatan. Adapun keinginan-keinginan duniawi, dunia oriented, maka itu termasuk sudah dikuasai oleh panjang angan-angan, tidak sadar bahwa ajal sudah dekat. Yang keempat, atharu ridhal makhlukin ala ridhal khaliq. Lebih mementingkan ridha makhluk daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dicarinya hidup ini bagaimana menyenangkan hati orang. Bagaimana mencari ridha makhluk. Ridha Allah tak penting. Ayyallah shalah. Kalau mau cari ridha Allah, segera salat. Tapi yang dicari ridha direktur, ridha kepala kantor, ridha itu yang dicari. Yang kelima, ittaba'u ahwa'ahum wa nabadhu sunnata nabiyihim. Mereka perturutkan hawa nafsu mereka, mereka campakkan sunnah Nabi Muhammad SAW wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Pengikut hawa nafsu menyampakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang keenam, ja'alu qalila zallatis salaf hujjatan li anfusihim wa dafanu katsira manaqibihim. Dibacanya riwayat-riwayat tentang salaf. Salaf artinya mereka yang hidup 3 abad pertama pada zaman Nabi, sahabat Nabi, tabi' tabi'in, abad 1, abad 2, abad 3. Dibacanya cerita-cerita tentang salaf. Ketika dia temukan salaf ini pernah tersilap, tersalah agak sedikit saja, dijadikannya itu sebagai dalil pembenaran atas segala perbuatan dia. Alah, sahabat aja dulu gini, tabi'in aja dulu gini, imam mazhab aja dulu gini kok. Ja'alu qalila zallatis salaf hujjatan li anfusihim. Dijadikannya kekeliruan, kesilapan, kesalahan salaf walaupun sedikit sebagai hujjah pembenaran dalil terhadap perbuatan salahnya. Wadafanu katsira manaqibihim. Adapun cerita tentang kesolehan, kebaikan mereka dikuburnya. Inilah orang-orang yang bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Alhamdulillah berkat taufik dari Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah khatamkan anak tangga yang kedua, mujahadah. Besok kalau Allah masih izinkan kita hidup, Allah masih berikan kita taufiknya, kita akan lanjutkan anak tangga yang ketiga, yaitu al-khulwatu wal-uzlah. Uzlah. Sebelum kita tutup, kita jawab 5 pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mendidik anak agar bisa cepat hafal Quran? Lombok. Orang Lombok nanya hafal Quran itu mengajar itik berenang. Karena pondok-pondok tahfiz banyak sekali di Lombok. Bahkan di Jakarta yang mengajar tahfiz itu di masjidnya Ustadz Fulan itu dari Lombok. Yang pertama, dibaca pada saat pikiran filenya masih kosong. Subuh, habis subuh. Setelah dibaca, dihafal, dibaca dalam sholat. Salat Qabliyah, salat Ba'diyah, salat Duha, salat Awwabin, salat Isyraq. Setelah itu dibaca, dihafal, dibaca dalam salat, didengarkan ke kawan atau ke guru. Setelah itu yang keempat, ditulis. Empat itulah cara. Setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma dzakirni, Allahumma dzakirna minhuma nusina, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ingatkan kami atas apa yang kami lupa, ya Allah. 2. M. Revi. Ustaz, bagaimana menyikapi abang yang pindah agama? Sampaikan kepada abangmu yang pindah agama, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darahnya, dipancung kepalanya, disebabkan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Dalam Islam, pembunuh dihukum bunuh, pancung kepala. Yang kedua, as-sayyibu zani. Sudah menikah tapi berzina, hukuman mati juga. Ditanam setengah badannya, dilempar pakai batu. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agama Islam, murtad, maka halal darah, dipancung kepalanya. Kalau sanggup menyampaikan, sampaikan. Tak sanggup sampaikan, kirimkan video ini. Supaya di akhirat nanti saya tak ditanya Allah lagi. Sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ku sampaikan ya Allah. Kembali kau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ilzam. Ustaz mohon penjelasan tentang larangan puasa di pertengahan Syaban. Idzan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau sudah sampai pertengahan bulan Syaban, jangan kau puasa lagi. Nanti pertengahan bulan Syaban, mulai masuk tanggal 15, jangan kau puasa lagi. Kecuali dua. Yang pertama, memang biasa puasa sunat. Biasa dia puasa sunat. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Pas tanggal 15, 16, Senin, Kamis. Puasa aja. Tapi katanya, idzan tasafa Syaban fala tasumu. Kalau yang tak boleh itu orang baru memulai puasa, itu yang tak boleh. Yang kedua, yang boleh mengqadha puasa. Selama ini silap, lupa, salah, pas nanti tanggal 15 di situ pula dia mau mengqadha, boleh. Yang tak boleh itu puasa sunat. Ikapani. Ada seorang muslimah bagus ibadahnya. Bahkan dia berniqab. Berniqab itu bercadar. Tapi tak bisa menahan nafsu sampai berzina. Adakah yang salah dalam ibadahnya? Pertama, akidah. Kedua, syariah. Di sini letak ibadah. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, akhlak. Tak sejalan antara yang tiga ini. Tersilap, tersalah dia. Maka tetap dibukakan Allah pintu taubat. Mudah-mudahan bertaubat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa selain itu. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seperti tak berdosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, minta ampun kepada Allah. Apalagi sekarang sedang lockdown. Banyak-banyak beribadah. Ustaz, mengapa puasa qadha tidak boleh berbarengan dengan nazar? Puasa wajib apa saja? Ramadan. Terus ganti Ramadan. Ada orang enggak bisa di bulan Ramadan, diganti Ramadan di bulan lain, namanya qadha. Apalagi puasa kafarat, menebus kafarat sumpah, kafarat tebus. Apalagi puasa nazar. Nazar itu artinya menjadikan yang mubah menjadi wajib. Kalau nanti anak saya lulus PNS, saya bernazar puasa 3 hari, wajib. Sekarang kau puasa qadha. Saya berniat besok puasa qadha. Berapa hari? 3 hari. Sekaligus puasa nazar. Itu namanya cerdas tapi tidak soleh. Karena mestinya kau puasa 6 hari. Kenapa pula kau gabungkan antara nazar dengan qadha 3 jadi 1? Tak bisa. Karena mestinya kau puasa 6 hari. Qadha-qadha saja, nazar-nazar saja. Qadha 3 hari, nazar 3 hari. Jangan kau katakan ini puasa qadha 3 hari sekaligus nazar. Tak bisa. Yang bisa itu di bawah qadha itu sunat. Contoh, puasa engkau hari Senin di bulan Sya'ban. Maka kau niat puasa, aku niat puasa qadha. Otomatis dapat tiga. Qadha dapat sehari, puasa Senin dapat sehari, puasa Sya'ban dapat sehari. Tiga dalam satu. Tapi payung besarnya yang wajib, yang sunat ini mengikut. Begitu kaedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala waktu senang dan susah sama. Senang datang dari Allah, susah datang dari Allah. Keluyuran di jalan pun karena mencari ridha Allah, duduk di rumah dalam keadaan lockdown pun juga mencari ridha Allah. Allah yang kita sembah di bulan Sya'ban, Allah yang sama kita sembah di bulan yang lain. Terus sampai pada tingkat itu, kita berusaha menuju itu. Makanya kita buat judul kajiannya stasiun-stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. والله الموفق إلى أقوام الطريق وفقنا الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.